semula gadis impian yang selalu aku idamkan. Tak ingin hatiku sayang, dirimu jadi milik orang. Kurus badanku kering, diriku tambah langsing mikirin kamu sayang. Siang malam banting tulang agar maharku cukupkan untuk engkau kupinang. Jangan kau buatku luka, ku mohon terima cinta. Jangan buatku kecewa, ku ingin terus bersama. Kamulah gadis yang selalu ku impikan, siang malam kau hadir dalam lamunan. Hore hore, akhirnya kau ku dapatkan, terima cintaku sayang. Kamulah gadis penyemangat hidupku, menerangi gelap di dalam anganku. Hore hore, kini engkau ku dapatkan, bahagia diriku sayang. Kini engkau ku dapatkan, bahagiaku sayang. Tak ingin hatiku sayang, dirimu jadi milik orang. Kurus badanku kering, diriku tambah langsing mikirin kamu sayang. Siang malam banting tulang agar maharku cukupkan untuk engkau kupinang. Jangan kau buatku luka, ku mohon terima cinta. Jangan buatku kecewa, ku ingin terus bersama. Kamulah gadis yang selalu ku impikan, siang malam kau hadir dalam lamunan. Hore hore, akhirnya kau ku dapatkan, terima cintaku sayang. Kamulah gadis penyemangat hidupku, menerangi gelap di dalam anganku. Hore hore, kini engkau ku dapatkan, bahagia diriku sayang. Kini engkau ku dapatkan, bahagiaku sayang.